sbarcato. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم إنا نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استغفرت به في علم الغيب عندك اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا يا كريم يا مجيب السائلين اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد لا إله إلا أنت سبحانك إننا كنا من الظالمين اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم اللهم ارحمنا إنك أنت الغفور الرحيم اللهم ارحمنا إنك أنت الغفور الرحيم اللهم اجعل مجالسنا مباركة يا ربنا يا كريم يا وهاب اجعل مجالسنا مباركة اللهم لا إله إلا أنت سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا سبحانك لا علم إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم فعلمنا يا عليم يا مجيب السائلين يا ودود يا ذا العرش المجيد يا ذا القوة المتين أنت تعلم ما في السماوات والأرض وأنت خالقها فعلمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا الإخلاص والتوفيق والسداد في قولنا في أقوالنا وأعمالنا يا مجيب السائلين إن شاء الله kita lanjutkan pada kali ini kajian tafsir al-Isar. Insyaallah pada hari ini dua kajian, namun mungkin lebih panjang durasinya. Jadi pada sekitar jam 10 mungkin kita akan melanjutkan langsung qawaid-qawaid ya, sampai berlanjut sampai wallahu alam pada akhirnya, sampai puas lah insyaallah. Namun sepertinya kalau orang yang nonton ilmu benar-benar enggak bakal merasa puas ya. Ya. Insyaallah dua kajian. Kenapa? Karena pekan kemarin kita masih punya hutang untuk ditunaikan pada hari ini 117 sampai 119 ya. Dan untuk Qawaidul Fawaid sebenarnya kita sudah hampir menyelesaikan matan yang sedikit di pekan kemarin. Namun tidak ada masalah jika kita membahas lebih lanjut lagi tentang safar umur dan tentang kenikmatan, tentang ketidak ni'mat atau azab, dan tentang ibtila atau ujian. Walhamdulillahirrabbilalamin atas kenikmatan ikhlas dan konsistensi yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan. Dan kita nisbatkan semua kebaikan ini kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sedangkan yang kurang dan yang mungkin ada kesalahan itu dari diri kita masing-masing dan juga dari syaitan. Alhamdulillah kita sudah sampai ayat 116. Pada kajian tafsir al-Isar surat Al-Baqarah. Dan kita akan melanjutkan 117 sampai 119 hari ini. Ya, pada hari kemarin kita baru bisa ya membahas 116. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Konsistensi semacam ini itu adalah minnah. Dan insya Allah itu juga merupakan berkah. Kalau misalnya kita di kampus atau di tempat-tempat yang memiliki target tertentu dalam kajian-kajian, ketika ada yang tersisa atau ada yang belum disyarah atau dibahas, itu karena memang memacu untuk menuju target, maka dilengkap. Ya, misalnya pekan kemarin 116. Padahal kurikulumnya masih berhutang sampai 119. Tapi karena memang mengacu pada target harus sampai sekian atau harus khatam surat ini, maka ketika gurunya tidak bisa melanjutkan pada hari itu 117 sampai 119, maka dilongkap gitu saja sehingga langsung 120. Dan alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita tidak seperti itu. Ya mudah-mudahan walaupun dalam faid-faid kadang kita melengkapi karena memang waktunya tidak cukup, namun kita berusaha benar-benar meminimalisir hal-hal seperti itu. Dan benar-benar berusaha untuk mendidik diri kita masing-masing untuk benar-benar runut dalam belajar dan tanpa main loncat-loncatan atau lengkap-lengkapan. Kita melaju sekarang 117, yang mana kalau kita lihat kemarin waqul takhadallahu walada subhanahu ballahu ma fis samawati wal ard kullahu qanitun. Antara kesimpulan mereka yang mana kita sudah katakan tentang lafal ittakhadha itu ada semacam ketergelinciran itu menurut ibunya. Belum tahu. Tapi antum sudah lebih dari 3 kali bolos. Mau bukunya enggak? Boleh, boleh. Bukunya mubah berarti ini. Hah? Baik. Tapi insyaallah antum kalau ada waktu jangan sampai antum tidur satu pagi di rumah ya. Harus ke sini ya. Kalau misalnya emang enggak bisa, enggak ada motor atau enggak ada, minta dijemput. Minta jemput sama taksi atau sama Gojek ya. Oke, itu ayat 116 ya udah kita bahas tentang lafal ittakhadha, bahwasanya ada ketergelinciran atau fasad al-wada' dalam penuturan ittakhadha tersebut. Dan Allah Subhanahu wa taala dalam perkataan wa qala ittakhadallahu walada, itu ada semacam pengejekan terhadap mereka. Pengejekan. Jadi gini, kalau kita bahas, kalau kita lihat terjemahannya, Allah mempunyai anak. Itu memang penerjemahan yang secara apa ya? Bukan penerjemahan tafsiran, tapi penerjemahan kamus. Bahkan kamus sendiri takhwa itu mungkin bukan bermakna mempunyai, melainkan mengadopsi, mengambil, ya, menjadikan. Baik, jadi memang perlu, kita sangat perlu tafsir. Dan tafsir juga kadang diperlukan lebih berpikir, untuk lebih menggali pemikiran. Walhamdulillah, sebenarnya ada metode yang bagus dalam belajar, yaitu kita harus mempunyai matan, ya, matan seperti ini, seperti matan ini kan, yaitu apa yang kita pelajari benar-benar kita tahu, kemudian kita disyarah oleh guru dalam hal yang berkaitan tentang matan tersebut, itu sangat memperkuat, ya, sangat-sangat memperkuat, meskipun matannya sederhana. Tapi ketika kita membaca matan itu kemudian sambil mendengar, menyimak, itu ada pembelajaran yang memaksimalkan indera kita. Pertama indera penglihatan dan indera pendengaran. Ya. Matan dilihat, ya, ilmu, ya. Kemudian didengar juga ilmu. Makanya kajian-kajian yang memiliki ada matannya, walaupun tematik, yaitu dikasih matan atau dikasih temanya apa yang dibicarakan, tematik kitab untuk kajiannya, itu jauh lebih bermanfaat insyaallah selama ikhlas dan juga bagus ngajarnya dibandingkan dengan yang kosong tanpa catatan, tanpa matan. Karena apa? Matan dikatakan matan. Apa arti matan? Kuat, kekuatan. Innallaha warrazzaq dzul quwwatil matin, ya. Kekuatan yang matin, sangat kuat. Nah, disebut matan karena matanatuhu, kekuatannya. Ketika kita punya matan, maka belajar itu menjadi lebih kuat. Lebih-lebih kalau matan tersebut dihafalkan. Lebih-lebih ternyata matan tersebut adalah ayat Allah Subhanahu wa taala. Maka betapa mulianya. Ya. Makanya jangan salah juga kita tidak salah juga kita benar-benar bahkan lebih dari sekadar menganjurkan sampai mendesak, ya, darurat juga untuk para thalabul ilm untuk cobalah belajar di kajian-kajian yang ada matannya. Ya. Memang ada sebagian kajian kita seperti Minhajul Muslim, kitab Minhajul Muslim kan tebal banget. Nah, memang itu kajian kita, alhamdulillah. Namun ternyata masih saja itu belum cukup ternyata. Bukan karena tidak berfaedah, tetapi belum maksimal. Kenapa? Karena pertama audiens itu tidak melihat kitab. Bisa banyak faktor. Bisa karena mereka dari kerja, bisa karena berat, bisa karena gak punya uang. Yang semua diakumulasi itu intinya tuh malas. Benar. Semua digabung dari semua alasan yang ada, ketika dijamak dan dipaket, inti itu satu, malas. Inti satu aja. Mereka itu ikhwan-ikhwan yang kitab kajian Minhajul Muslim atau kalau kitab-kitab apalah gitu. Bukan kutai kecil, bukan usul salah satu kan, tapi kitab. Ya kayak Fawaidul Fawaid misalnya. Ya, ada kajian Fawaidul Fawaid. Kemudian datang aja, enggak bawa kitab, enggak bawa apa-apa. Dan kalaupun dianjurkan oleh ustaznya beli kitabnya, enggak beli. Dan mungkin itu akan terjadi pada antum kalau misalnya enggak dikasih. Ya kan, buktinya antum sampai sekarang belum punya sama sekali. Iya. Ini memang menohok kalimat anda, namun real, ya kan? Kalau enggak dikasih enggak bakal beli sebagian dari antum. Sebagiannya nunggu dikasih. Nah, jadi itu. Nah, jadi kuat kalau misalnya kita ada kitab, dapat kitabnya walaupun matan kecil, ada kitab dibaca, itu jauh lebih bermanfaat dan jauh lebih kuat. Nah, itu tradisi ulama dari dulu sekarang sampai seterusnya. Adapun tradisi orang yang awam terus itu enggak seperti itu. Maunya diem aja, enggak mau bawa apa-apa. Ya. Jadi kalau misalnya kajian kitab-kitab kayak gitu, para pesertanya itu tidak dianjurkan atau di training, dilatih, disadarkan untuk membawa kitab, itu enggak maksimal. Sangat tidak maksimal. Makanya kita benar-benar berusaha minimal, kalaupun memang ini belum banyak, minimal jadilah kita sebagai trendsetternya. Contoh, jadilah percontohan yang konsisten. Ya, jadi enggak sekadar menganjurkan doang. Buktikan bahwasanya insya Allah yang ini yang lebih baik dan lebih bermanfaat insya Allah, walaupun sama-sama bermanfaat. Tapi akan terasa bagi tulabul ilm antara yang mempunyai pegangan dengan yang tidak. Kalau misalnya yang tidak punya pegangan, maka pegangannya kelak itu apa? HP, jenggot, dan lain-lain. Enggak. Apalagi yang antum pegang. Tapi kalau pena, frekuensi atau kesempatan untuk memegang HP dan jenggot itu lebih sedikit. Apalagi kalau belajar cuma online, masya Allah. Kalau belajar cuma online, antum mau sambil ngapain aja lah. Ana pernah, ana belajar, ana juga belajar online juga. Maksudnya ana nonton video itu banyak sekali, alhamdulillah. Laptop ini, ya. Kajian syekh, ya syekh, ya. Syekh beneran bukan syekh. Syekh-syekhan. Laptop di bawah, di kasur gitu. Terus kaki ana kayak gini. Jadi laptop ini ana kayak gini. Terus kemudian ana sadari, astagfirullahaladzim. Bayangkan kalau misalnya depan kita tuh syekh. Ya kan? Makanya kalau belajar online saja, bilang belajar online saja, bukan berarti gak boleh belajar online. Tapi kalau belajar online tanpa pernah pergi ke majelis ilmu, itu akhlak itu akan diminimal. Maka minimal. Sehingga dia tuh nanti ketika di media sosial mau ngomong apa aja tuh mau. Terserah. Karena apa? Karena yang namanya ada sekat online seperti itu, maka gak langsung bertemu. Sehingga dia mau ngapain aja terserah dia. Dia mau ngapain aja terserah dia. Kalau misalnya antum seperti ini, anda lihat mata-mata antum, ketika anda melihat mata antum itu pasti ada rasa. Maksudnya ada kontak. Ada kontak, sehingga dari kontak itu antum ada yang tadinya udah niat benar-benar berazam di jalan mau tidur pada hari ini, enggak jadi. Karena ada kontak mata dengan orang di depan gitu kan. Gitu. Adapun kalau misal akhwat, bisa jadi dia udah niatan tidur, udah tidur aja. Bisa, karena apa? Gak langsung kontak. Iya. Tapi kalau misalnya langsung kontak itu lebih bahaya daripada anak kontak antum. Alhamdulillah kalau antum diberi keinginan dan Allah yang memberikan semua itu irona untuk datang ke majelis ilmu dengan adanya matan-matan seperti ini. Alhamdulillah. Jadi kita hari ini gak ada kertas baru, kan ambil yang kemarin, ambil kembali. Kita pelajari kembali 117 sampai 119 dan kuatkan, insya Allah kuatkan dengan hal-hal seperti ini. Baik, kita mulai dari ayat 117 firman Allah yang Maha Mulia. Badi'us samawati wal ard wa idza qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Sebagaimana juga ada di surat Yasin ya, kun fayakun. Ini lafal atau frase yang masyhur di kalangan awam juga, kun fayakun. Kun fayakun, kun fayakun. Lama-lama jadi kayak semacam abrakadabra lama-lama buat seperti ini. 118 coba kita lihat makna secara umumnya 165. Ada di sini yang satu orang ikhwan yang belum punya kitabnya tapi konsisten di sini. Tapi udah berapa kali yang datang? 3 kali. Insya Allah antum datang terus yang diusahakan. Kecuali kalau nggak ada, kalau ada urut takut. Ya, gunakan manfaatkan benar. Baik, Badi'us Samawat pada ayat 117 sekarang. 117. Badi'us Samawati wal Ard. Berarti dimulai dari mana ini? Kemahakuasaan atau kepemilikan Allah Ta'ala atas segala yang ada di dalam itu yang ayat 116. Kedua, kemahakuasaan Allah yang nampak jelas pada penciptaan langit dan bumi dan pada perintahnya. Ya, benar, ini 117. Berarti Badi'us Samawati wal Ard, kemahakuasaan Allah Ta'ala yang nampak jelas pada penciptaan langit dan bumi. Kemudian wa idza qada amran fa inna ma yaqulu lahu kun fayakun, dan pada perintahnya kepada setiap sesuatu yang hendak dia ciptakan hanya dengan ucapan kun, jadilah, maka terjadilah ia. Hal ini argumen dari Allah Subhanahu wa taala. Ayat 117 ini argumentasi dari Allah Subhanahu wa taala, hujjah darinya. Hal ini memustahilkan hajat Allah kepada anak. Jadi Allah enggak membutuhkan anak dan enggak membutuhkan apapun. Salah satu dalil logis untuk menolak kebohongan yang menyangka Allah Ta'ala mengambil anak untuknya, bahwa hubungan anak dan orang tua mempunyai konsekuensi kesejenisan. Pasti gak mungkin manusia kawin dengan manusia kemudian melahirkan baqarah. Gak mungkin baqarah kawin dengan baqarah kemudian melahirkan kalajengking. Gak mungkin itu kan. Padahal tidak ada sesuatu yang serupa dengan Allah Ta'ala dan tidak ada sesuatu pun yang sejenis dengan dia. Jadi di sini antara premis A dengan premis B itu ada semacam distorsi atau invalid. Jadi kemudian kesimpulannya invalid. Premis A enggak nyambung dengan premis B. Premis A itu apa? Mengatakan bahwasanya premis A adalah Allah Ta'ala mempunyai anak atau mengambil anak. Premis B bahwasanya anak itu adalah fara' dari bapaknya atau pasti sejenis dengan bapaknya. Nah, kemudian berarti anak tersebut adalah Tuhan juga. Kesimpulannya. Anak tersebut adalah Tuhan juga. Baik. Sekarang bagaimana mungkin anak ini disebut Tuhan? Apakah yakin orang-orang Kristen? Apakah yakin Jesus itu, Isa alaihissalam itu adalah Tuhan juga? Bingung kan nantinya. Nah, maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di sini bagaimana kita mentalkin hujjah kepada mereka. Dari yang tadinya lahu ma fis samawati wal ard 1, kullul lahu qanitun 2, kemudian badi'us samawati wal ard 3, kemudian idza qada amran fa inna ma yaqulu lahu kun fayakun 4. Ada 4 hujjah dari Allah Subhanahu wa taala untuk membantah mereka, orang-orang Kristen. Baik, yang pertama tadi Allah memiliki langit dan bumi. Berarti maha kaya, untuk apa anak? Kedua, kullul lahu qanitun. Nah, kedua, tadi yang pertama, lahu ma fis samawati wal ard, apa yang ada di dalam langit dan di bumi itu milik Allah Subhanahu wa taala. Nah, bukankah Jesus itu juga berada di dalam antara langit dan bumi? Berarti milik siapa? Milik Allah. Lalu apa yang membuat beda? Kemudian kullul lahu qanitun. Kemudian setiap dari semua ma fis samawati wal ard, yang kemarin kita lihat kullun itu lafal kul tanwin iwad ya, tanwin idhofah. Semua yang ada di langit dan bumi itu kunut, yaitu tunduk pada Allah, taat pada Allah. Baik. Kalau memang itu adalah Tuhan, maksudnya Yesus itu adalah Tuhan dan merupakan ada unsur ketuhanan, mengapa tunduk kepada Bapaknya? Karena kan sama-sama Tuhan. Kenapa enggak memiliki hak yang sama dengannya? Kenapa haknya berbeda? Ya kan? Berarti hamba Allah dong, bukan Tuhan. Kedua, Allah tetapkan Nabi Isa berada di dalam bumi, di bumi. Dan semua yang di bumi tanpa kecuali kunut terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kalau semuanya kunut terhadap Allah, maka apa bedanya Nabi Isa dengan manusia lainnya? Sama, manusia, makhluk. Tiga, badi'us samawati wal ardh, hujjah ketiga yang kita bahas. Lafal badi' ini perlu dipahami baik-baik. Ya. Badi' itu para ulama berbeda pendapat, sifat musyabbah, ada yang mengatakan isim mubalaghah, ada yang Ya, badir itu aslinya dari mubdir, mubdir. Abda'a yubdi'u ibda'an mubdi'un. Nah, kemudian badir itu sebagai mubalaghahnya. Namanya mubalaghah yaitu hiperbolanya. Yaitu sangat-sangat menciptakan. Tetapi kalau kita lihat terjemahan badirus samawati wal ard, Allah pencipta langit dan bumi. Dari terjemahan saja itu tidak cukup sebenarnya. Harus ada penafsiran tambahan yang membuat kita lebih memahami tentang pilihan Allah terhadap kata badir di sini. Kita tahu bid'ah. Kita tahu bid'ah. Bid'ah itu berarti menciptakan sesuatu yang belum ada misal sebelumnya. Ya kan? Belum ada contoh sebelumnya itu bid'ah. Atau belum ada yang sepertinya sebelumnya itu bid'ah. Ya, itu menciptakan, mengkreasikan, membuat, membentuk sesuatu yang belum ada sepertinya sebelumnya. Ya. Nah, antara khaliq, khaliq lebih umum, khalq, penciptaan. Itu lebih umum daripada ibda'. Abda'a yubdi'u, ibda'an mubdi'un. Kalau ibda', ya, itu berkreasi, tidak sekedar menciptakan, tidak sekedar membuat sesuatu, tetapi ada tambahan membuat atau mengkreasikan sesuatu yang belum pernah ada sebelumnya. Apakah sebelum adanya as-samawat yang kita kenal sudah ada as-samawat sebelumnya? Itu menunjukkan belum ada. Berarti Allah lah yang pertama dan terakhir menciptakan. Tidak ada lagi yang menciptakan sepertinya. Laisa kamitslihi syai'. Bumi belum ada sebelumnya. Allah ciptakan bumi itu. Itu lafal badi'us samawati wal ard. Jadi Allah lah yang pertama kali dan akhir menciptakan as-samawati wal ard. Hanya dia satu-satunya. Berarti badi' dari lafal aslinya mubdi'. Ya. Kalau misalnya lihat ala mubdi' tanpa harokat. Gimana bacanya? Bisa bacanya mubdi', bisa bacanya mabda', bisa bacanya mubaddi', bisa bacanya mubda', bisa bacanya mubadda'. Terus gimana caranya? Ya belajar sorof. Terus gimana cara belajar sorof? Ya Anda juga gak tahu gimana caranya. Caranya nyanyi. Coba dulu Anda itu, kenapa Anda suka sorof? Padahal tadinya biasa aja. Tapi karena alhamdulillah memang Allah Subhanahu wa taala akan mengganjari sesuai dengan usaha ya. Dulu ada kita buta tasrif yang Anda ajari berapa waktu lalu, itu dulu dipelajari di pesantren. Ya. Kelas 1 itu ketika itu belajar ya sorof, terus Anda suka karena apa? Karena nyanyi. Dan detail dari nadanya Ustaz Ana itu sampai sekarang itu tersuburkan di jiwa Ana. Masih Ana hafal benar-benar. Iya. Ana masih ingat rambut Ustaz Ana itu, Ustaz Huzaini. Rambutnya kayak gimana, Jeng? Karena saking senangnya. Tambah senang kemudian ketika dapat nilai 100. Wah, senang banget itu. Mulai dari situ suka banget itu. Bahkan yang pelajaran kelas 2 SMP udah Ana pelajari. Karena udah mudah itu, tapi bagi yang lain kok rumit banget gitu. Tapi alhamdulillah memang kadang bagi satu orang itu gak rumit, kadang bagi yang ini rumit banget, gak bisa-bisa. Tapi alhamdulillah Allah kasih kesenangan itu, sehingga ketika udah kelas 2 Anda gak, udah malas belajar. Maksudnya gak belajar itu lagi. Maksudnya udah paham. Alhamdulillah. Karena udah belajar sendiri secara otodidak. Karena senang. Jadi yang kitab tasrif yang Arab Melayu itu Anak tulis Indonesia aja. Dan tulisan waktu itu bagus, waktu itu. Bagus, maksudnya tulisan Indonesianya tertib bagus, Anda jadikan seperti buku. Enggak tahu sekarang di mana dia perginya, mungkin entah udah menjadi suhufnya Hasan. Ya, udah enggak tahu ke mana. Nah, kemudian kelas 2 karena udah kurang suka dan juga kurikulum diganti, maksudnya bukunya diganti, Anda kecewa karena itu udah suka banget buku itu Anda. Diganti sama buku yang tidak lebih bagus darinya. Kemudian yang tebal lagi apa namanya hard covernya apa sampingnya tebal yang menghantam sini dan pernah sini ya, ngambek habis itu anak. Tapi alhamdulillah. Nah, ilmu sorof itu penting ya untuk kita mengetahui banyak sekali lafal. Karena seseorang belajar misalnya kosakata Arabik ya, dalam satu hari dia menghafal 5 kosakata. Orang yang belajar sorof, ketika dia tahu satu tasrif aja, itu dalam satu tasrif itu, dalam satu kata dia bisa mengkreasikan 50 bahasa. Jadi ini bukan instan juga, tetapi ketika seseorang mempunyai kaedah, maka dia bisa mengembangkan furu'nya. Ketika seseorang punya asal, dia bakal bisa mengembangkan furu'nya. Yeah. Tapi kalau misalnya orang belajar furu' doang, dia akan kesulitan berkembang. Oke, laki-laki itu lebih bagus dalam pembelajaran. Karena usulnya bagus. Akarnya bagus dia. Kemudian berkembang otaknya. Iya. Karena usul itu dipelajari untuk dikembangkan. Furu' itu dipelajari untuk satu konteks tertentu. Iya kan? Nah, ini pentingnya kita belajar usul seperti Arabik, terutama sorof juga, aku kemudian usul jadi mustalah hadis. Insyaallah itu bermanfaat banget. Tapi tadi kembali ke badi', mubdi' artinya mubdi' la'an mithal, yaitu mengkreasikan tidak berdasarkan sampel sebelumnya. Menciptakan, membuat tidak berdasarkan sampel sebelumnya. Nah, semua manusia itu ketika membuat sesuatu itu pasti berdasarkan sampel sebelumnya. Ya. Tidak ada yang enggak. Iya, kita misalnya apapun pasti ada contohan dari sebelumnya. Pesawat itu ada contohnya. Allah yang mengajarkan. Apapun apa sih yang kita buat pasti ada sampel sebelumnya. Ada inspirasi sebelumnya. Dan inspirasi yang memberikan itu enggak dia sendiri menggali, tapi Allah yang mengilhamkannya. Nah, badi'us samawati wal ard. Nah, Allah di sini yang Maha Kuasa menciptakan itu semua tanpa ada misal sebelumnya. As-samawat jamak dari as-sama. As-sama itu artinya ketinggian. Iya kan? Ada lafal as-sumu. Ya. Bukan sumu. Sumu itu bahasa Jawa artinya sumpek. Tadoyuk. Ada apa sumu. Para ulama Basri dan Kufi, Basra dan Kufa itu saling berikhtilaf permasalahan derivasi kata isim. Apakah dari wasm atau dari sumu? Wasm artinya itu alamah, tanda. Isim kan namanya nama. Nama itu apa sih? Bisa kita ketahui, bisa kita definisikan nama itu diambil dari imma dia mungkin dari sumu, imma dari wasm. Wasm artinya tanda-tanda. Makanya ada lafal istilah simah. Simatul muslim. Tanda-tanda muslim. Simah. Simahnya orang yang sering tahajud. Ada hitam di sini. Nah, padahal itu harus hati-hati. Gitu. Taunya dia cuma gosok-gosok doang di karpet kan. Simah. Wasm. Ada yang mengatakan dari para ulama isim itu berasal dari sumu. Nah, as-sumu artinya sama wa itu kan? Artinya adalah ketinggian. Maka as-sama itu disebut langit we, dan apapun yang tinggi derajatnya itu disebut melangit. Apapun dia bendanya di atas. Makanya dalam Al-Qur'an wa anzalna minas samaa'i maa'an. Dan kami telah menurunkan dari langit air. Baik, ya, dari mana sebenarnya diturunkan? Awan kan? Nah, awan itu materi atau ketiadaan, kehampaan? Materi dia materi. Baik, awan itu materi. Kenapa enggak Allah katakan wa anzalna minas sahab? Karena Allah ingin Allah alam, karena di sini ditafsirkan para ulama as-sahab itu di ketinggian. Karena menunjukkan as-sahab itu di ketinggian. Untuk mengingatkan kita, wa anzalna minas sama, untuk mengingatkan, lafal as-sama ini, untuk mengingatkan orang yang memahaminya, untuk mengingatkannya kepada ketinggian Allah Subhanahu wa taala yang memberikannya rezeki. Jadi enggak langsung wa anzalna minas sahab. Wa anzalna minas sama. Nah, ternyata as-sama itu lebih umum daripada sahab. Tapi di sini umum yang dimasukkan dengan khusus, yaitu komposisi diantaranya yaitu sahab, karena sama itu ada planet, ada apa, bintang, ada matahari. Apakah ketika dikatakan wa anzalna minas sama, oh berarti turun juga dari matahari? Enggak mungkin. Tapi yang dimasukkan di sini umum memang, tapi diinginkan khusus yaitu sahab, bagian dari keumuman ini. Tetapi kenapa dilafalkan umum ini? Supaya mengingat bahwasanya ketinggian ini. Jadi Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an untuk membuktikan kekuasaannya itu kadang tidak langsung dengan lafal sharih, lafal strike, nama alatnya atau enggak. Tapi sesuatu yang umum untuk menunjukkan kekuasaannya. Atau kadang disebut dengan sifatnya. Disebut dengan sifatnya. Jadi bukan dari keumumannya tapi dari sifatnya, sifat yang melekat di antara. Di dalam surat An-Naba, wa anzalna minal mu'sirati. Mu'sirat. Ish makna mu'sirat. Mu'sirat itu jama' mu'annath salim, sah? Jama' mu'annath salim. Dari a'sara yu'siru i'saran mu'sirun. Mu'sirun mu'sirani mu'siruna mu'siratun mu'siratani mu'sirat. Kan? Baik, mu'sirat. Asr. Ya kan, dan lafalnya ujungnya ke ain, sod, dan ra. Ain, sod, dan ra. Anda pernah lihat lafal asir, artinya apa asir? Asir itu sirup. Sirup itu kan ekstrak, perasan. Sah. Perasan. Berarti caranya di sini diturunkannya air dari awan itu seperti memeras pucuk. Paham? Jadi seperti antum punya baju atau spons, kemudian antum peras gitu, air terkucur ke bawah. Wa anzalna minal mu'sirat. Yang terkucur, terperas, itu hasil eksak dari awan. Ketika disebut eksak itu berarti kan pilihan, inti, itu air pilihan. Rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Wa anzalna minal mu'sirat. Sampai mana sih? Badi'us samawati wal ard. As-samawat jama' langit-langit. Ya, berarti ada 7 lapis langit sebagaimana di ayat lain. Dan di ayat lain juga umithlahunna ada 7 lapis bumi. Ya, 7 lapis bumi yang sampai sekarang saintis itu belum bisa menggali 7 lapis bumi itu. Kita enggak tahu apa yang ada di dasarnya, titik tengahnya kita enggak tahu. Mungkin ada bom waktu yang siap untuk menghancurkan bumi, Allah. Ya, yang Allah sediakan. Wallahu a'lam. Itu argumen ketiga. Baik, badi'u di sini dia posisi nahwunya, i'rabnya dia sebagai khobar. Loh, kok bisa? Mubtada'nya mana? Karena setiap khobar itu pasti membutuhkan mubtada. Karena khobar itu tidak bisa independen tanpa ibtida'. Baik, mana mubtada'nya? Mubtada'nya itu mahdzuf, dihapus. Yaitu huwa badi'us samawati wal ard. Mubtada'nya itu tidak ditulis, tidak dikatakan. Karena dari tadi konteksnya tentang Allah juga disebutkan huwa badi'us samawati wal ard. Dia adalah yang Maha menciptakan tanpa misal sebelumnya as-samawat dan al-ard. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna mathala Isa kama thali Adam khalaqahu min turab," ya kan, "thumma qala lahu kun fayakun." Sesungguhnya permisalan Isa itu seperti permisalan Adam, dia menciptakannya dari tanah kemudian mengatakan padanya kun, jadilah, maka fayakun. Mirip dengan ayat ini, ya kan, tadi innama yaqul lahu kun fayakun, mirip. Allah Subhanahu wa taala di sini membandingkan di ayat lain ini antara Isa dengan Adam sama. Maksudnya sama apa? Sama-sama diciptakan sebenarnya. Sama-sama diciptakan. Dan Allah Subhanahu wa taala menyinggung di sini tentang penciptaan Adam. itu ada lafal ada maksud sindiran, ada keinginan untuk menyindir dan mengejek orang-orang Nasrani dan yang lainnya. Lihat Adam. Kalian wahai Nasrani mengagungkan Isa, apa alasan kalian? Karena Isa itu tercipta tanpa bapak yang bisa kita rasakan dengan panca indera. Enggak kelihatan itu. Bagaimana dengan Adam? Mikir mereka, ada di kitab mereka Adam. Adam tak berbapak. Maksudnya ada mafhum muwafaqah atau mafhum aula atau qiyas aulawi. Yaitu qiyas prioritas. Kalau misalnya kalian mengatakan bahwa Isa itu adalah anak Tuhan karena tidak ada yang melahirkan, tidak ada suaminya itu enggak kelihatan, maka Adam lebih berhak untuk kami pertuhankan. Ya, Adam tak berbapak, tak beribu. Kenapa enggak menuhankan Isa sekalian? Adam sekalian. Bukankah lebih sakti? Kenapa enggak sekalian? Pembuhitan lagi kapan? Wa idza qada amra fa inna ma yaqulu lahu kun fayakun, dan jika wa idza wa'u di sini bisa istinad ya, dan jika idza di sini dzaraf sekaligus adat asyart, jika Allah taala qada itu menghendaki, memutuskan suatu perkara. Ini menunjukkan qada memutuskan suatu perkara. Fa innama, maka hanyalah cukup yaqulu lahu mengatakan padanya kun, jadilah. Fa yakun. Baik. Maka dia akan menjadi. Sekarang kita ke qadha dulu. Jika Allah Subhanahu wa taala qadha menghendaki. Ada doa yang bagus sebenarnya, doa kesedihan itu. Ma'udin fiyya hukmu, adlun fiyya qadu, adlun fiyya qadu, keputusanmu pasti itu adil untukku. Berarti idza qada amra, jika Allah memutuskan suatu perkara itu pasti adil. Walaupun dirasa oleh makhluk tidak adil, tapi makhluk, pemikiran makhluk itu kan pemikiran yang muqayyad dan terbatas, mahdud. Ya, tapi Allah Subhanahu wa taala menghendaki rahmatan lil alamin, dan semuanya itu pasti ada hikmahnya. Idza qada amra. Amra artinya apa sih, amr? Perkara. Bisa artinya perintah, bisa tadi sini maksudnya perkara. Jika Allah menghendaki untuk memutuskan suatu hal apapun, fa innama fa di sini waqi'ah fi jawab asy-syarat. Jadi ada alat untuk memberitahukan ini adalah syarat. Ada juga alat untuk memberitahukan ini jawabannya. Ya, seperti kalau misalnya dalam Indonesia itu, jika kamu bersungguh-sungguh, kamu akan berhasil. Jika kamu bersungguh-sungguh, maka kamu akan berhasil. Kan? Jika dengan alatnya lafal jika, itu antum akan berpikir, oh ini ada syarat. Ketika ada lafal maka setelah jika, maka oh ini jawabannya. Ya kan? Jika kamu bersungguh-sungguh, maka jawaban syaratnya kalau bersungguh-sungguh maka dan berhasil. Ada syarat, ada masyrut. Berarti di sini ada syarat, syarat tersebut harus terpenuhi sehingga masyrutnya bisa ada. Syarat itu seperti sebab. Ketika sebab itu diabaikan maka akibat tidak ada. Ketika sebab ditunaikan maka insya Allah akibat akan ada. Begitu kan? Maka di sini ada syaratnya, di sini Allah Subhanahu wa taala menentukan. Kalau Allah menentukan suatu perkara, maka cukuplah baginya ya. Dia berkata kun. Waalaikum. Kun, lafal kun fi'il amr dalam tasrifnya. Sekarang lafal kana. Antum tahu dalam nahwu kana wa akhawatuha. Ya. Dan akhwat kana itu lebih dari empat. Antum bisa nikahi satu-satu. Ya. Ada juga inna wa akhwatuna. Ntar kalau bisa punya anak, antum tambah anak pertama perempuan kana, anak pertama kedua inna. Ada yang laisa, la'alla. Kan akhwat semua itu jadi. Insyaallah jadi akhwat semua daripada jadi perempuan yang bukan akhwat kan. Kana, lafal kana itu ada yang fi'il naqis, ada yang fi'il tam. Fi'il naqis ada yang fi'il tam. Fi'il tam itu yang sempurna. Fi'il naqis itu yang tidak sempurna jika tidak ada isim dan khobarnya. Nah. Baik. Ana ulangi lagi. Kalau antum mendengar kana, itu memang biasanya dia adalah fi'il naqis. Nih, misalnya bilang, doroba itu tam atau naqis? Doroba. Tam. Tam. Karena doroba enggak butuh khobar, enggak butuh isim, enggak butuh khobar. Tapi ada beberapa fi'il yang memang dia tidak dia memiliki dua wajah, dua kemungkinan. Dia kadang bisa membutuhkan fa'il dan maf'ul saja, fa'il atau maf'ul saja. Kadang dia ada yang membutuhkan isim dan khobar. Kalau yang membutuhkan fi'il, fa'il, maka dia disebut fi'il tam. Kalau yang membutuhkan isim dan khobar, maka dia disebut naqis. Baik, sekarang kun di sini ada dua nih. Ada kun, ada juga yakun. Gimana? Mana yang tam, mana yang naqis? Answer. Answer right now. Anyone knows? No one knows or anyone knows? Pertama tam, yang kedua naqis. Alasannya. Yang mana? Yakun, ada isimnya. Maksudnya isimnya terkandung dalam domir. Dua-duanya ada isimnya. Antara fi'il tam dan fi'il naqis, dua-duanya pasti ada isim. Maksudnya di sini, yang mana yang isim ini? Yakun ini ya, bukan yang kun. Maksudnya yang kun, kun, gitu kan? Kun itu isimnya fa'il kan? Baik. Berarti di sini anda jelasin aja. Kun, ini fi'il amr bukan? Antum katakan itu fi'il tam atau fi'il naqis? Hah? Fi'il tam. Naqis atau tam? Kun. Tam. Baik. Mungkin enggak lafal fi'il amr untuk kun ini bisa menjadi naqis mungkin? Mungkin enggak? Misalnya kun shodiqan. Jadilah orang yang jujur. Itu kun di sini tam atau naqis? Naqis. Tapi kalau kun saja tanpa ada apapun khobar, kan kun shodiqan, shodiqannya khobar. Kun jadilah. Tam atau naqis? Ah. Bingung kan? Baik, kalau di English itu seperti be. Be. Tapi kayaknya kok be di English itu selalu naqis, fi'il naqis. Ya? Be a man, kun rajulan, ya kan? Itu naqis. Ana ulangi lagi. Menjadi atau lafal kana dalam Arabik itu ada yang sifatnya fi'il tam, ada yang sifatnya fi'il naqis. Nah, tam itu yang tidak pakai isim dan khobar. Naqis itu yang membutuhkan benar-benar isim dan khobar. Ya itu aja udah basicnya gitu dulu dah. Yang intinya kun yang pertama itu amr fi'il amr tam. Dia enggak membutuhkan khobar isim. Tapi fayakun yakun di sini naqis. Ya, naqis. Baik. Wallahu a'lam. Udah gitu aja biar enggak ribet ya. Udah ya. Jadilah kamu, maka dia pun menjadi. Menjadi maksudnya menjadi sesuai apa yang diinginkan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baik. Sudah? Baik. 118 sekarang. Wa qala alladziina la ya'lamuuna laula yukallimuna Allahu aw ta'tiina ayah. Waw di sini waw istinad. Membuka lembaran baru, lembaran tema baru. Qala berkata. Alladziina la ya'lamuun. Orang-orang yang tidak berilmu. Orang-orang yang tidak mengetahui. Dalam Islam itu orang-orang yang tidak berilmu itu jahil. Dan dalam Islam kita orang yang tidak berilmu, lafal tidak berilmu itu bisa dua makna. Itu memang dia, imma dia memang tidak punya ilmu sama sekali, atau dia punya ilmu namun tidak berguna. Ya, gitu ya. Alladzina la ya'lamun, tidak berilmu. Orang-orang yang tidak berilmu atau tidak memanfaatkan ilmunya, mereka berkata. Berkata menentangnya. Menantang, menantang. Laula yukallimunallah. Pertama, apa yang mereka harapkan? Harapkan namun secara lisan. Namun kalbu mereka menantang. Laula di sini kalau Inggrisnya itu why don't? Why don't? Kenapa enggak juga? Ya. Kenapa enggak? Nah, selamat. Ini ada setannya di sini. Langsung bangun Mas ya. Langsung bangun kan barusan? Tadi ngantuk kan? Antum tahu enggak anak doain antum? Enggak tahu. Antum tiba-tiba bangun kan? Itu ada setannya tadi antum. Antum barusan tiba-tiba bangun gitu kan? Iya, berat kan? Terus habis itu barusan baru tiba-tiba bangun kan? Iya. Ada setannya gitu. Iya. Sekarang enggak ngantuk lagi kan? Udah kabur dia. Nah, di beberapa majelis kayak gitu kan. Ada teman di pojok waktu ngajar di tempat wisata. Teman pojok, tidur dua kompak banget tidur. Iya. Aku bilang gini. Bismillahirrahmanirrahim, bangun enggak? Awas. Awas pergi kalian. Tiba-tiba bangun. Perlahan bangun gitu. Jadi emang setan. Kalau di majelis ilmu kayak gini tuh setan. Apalagi kok kajian tafsir sama faidul faid. Iya. Giran kajian bulughul maram tegak enak. Kenapa? Karena fikih doang. Makanya orang-orang yang ngomongin fikih terus enggak ngomongin tauhid, ngomongin akidah rentan dengan setan. Sekarang udah enggak ini kan? Antum merasa bersalah? Ah, udah enggak berat lagi sekarang kan? Ah, awas nanti ya, kata yang berat. Awas aja. Wa qala alladziina la ya'lamun. Laula tadi seperti why don't? Kenapa enggak? Ini seperti limadha. Kenapa? Kenapa enggak? Kenapa Allah tidak langsung ngomong ke kita? Oh Allah, gitu maksudnya. Iya. Laula yukallimun Allah. Orang-orang yang membangkang itu bilang, kok kalian sih? Apa kok para nabi sih? Kok manusia sih yang ngedawain kita? Iya. Kenapa enggak sekalian Allah aja ngomong? Apa gitu? Ngomong langsung lah. Ya udah kalau misalnya enggak mau ngomong, au ta'tina ayah lah. Gimana? Sok banget kan? Kalau misalnya enggak ngomong langsung, kasih tanda-tanda lah gitu loh maksudnya. Ta'tina ayah. Yaitu adalah ayat yang datang ke kita. Ya, paham enggak di sini? Jadi gini, mereka masih membangkang gitu. Udah dikasih hujah, dikasih burhan dan dalil. Kenapa sih kalian berdua? Kenapa sih enggak Allah aja yang langsung ngomong kita gitu? Ya udah dah. Kalau misalnya Allah memang enggak mau ngomong kita, kasih kayak kita gitu, apa gitu ayat tanda-tanda kekuasaannya. Paham? Padahal dikasih. Ini menunjukkan ya, dengan adanya ta'tina ayah padahal dikasih ayat. Ini menunjukkan mereka ini berkata seperti ini bukan untuk mencari kebenaran. Tapi hanya memang pembangkangan saja. Makanya ta'tina ayat, perhatikan di sini. Ayatun. Nakirah bukan? Nakirah. Dan sebenarnya dia dalam konteks nafi laula. Laula. Nafian berarti umum. Baik. At-tankir dalam penakirohan dalam lafal ayat tanpa alif lam itu lim nau'iyah, kata para ulama, untuk menyebutkan variatif. Maksudnya apapun variasi ayat datang ke ketika apapun itu. Mau ayat syar'iyah, mau ayat kauniyah, mau guntur, mau badai, mau hujan, coba datang. Nah, ya kan? Dah, paham gak ini? Jadi nantang gak? Nantang. Coba ngomong. Padahal di antara mereka juga tahu bahwa Nabi Musa alaihissalam pernah minta diperlihatkan Allah bagaimana, namun enggak bisa. Lantaroni kata Allah Subhanahu wa taala. Mereka tahu itu. Ya udah, ada dua pilihan. Allah bicara langsung ke kita atau datengin ayat apa gitu. Nah, baik. Nah sekarang kita perlu tahu alladzina ya'lamun, alladzina la ya'lamun ini siapa? Nah, siapa sih yang ngomong kayak gini? Itu ada tiga tafsiran ulama. Ada tiga perbedaan pendapat maksudnya. Alladzina la ya'lamun di sini ada tafsiran kufar Arab, kufar Quraisy, orang-orang kufar Arab. Ada yang mengatakan seperti itu. Kemudian yang kedua, ada yang mengatakan, oh, alladzina la ya'lamun di sini maksudnya adalah orang Yahudi dan Nasrani. Ya. Kemudian yang ketiga, alladzina la ya'lamun adalah orang-orang Nasrani. Itu tiga penafsiran. Coba kita boleh jajak satu persatu ya. Alladzina la ya'lamun. Kalau ditafsirkan kufarul Arab, kenapa mereka disebut alladzina la ya'lamun? Karena mereka enggak punya kitab. Right? Kalau misalnya Yahud An-Nasara, tafsiran kedua alladzina la ya'lamun, kenapa disebut la ya'lamun? Karena mereka enggak bermanfaat ilmu. Kalau misalnya, kenapa penafsiran yang ketiga? Kenapa dikhususkan Nasrani? Karena memang mereka bodoh. Tidak berilmu, tapi ngomong. Paham gak ini? Diulangin. Ada tiga tafsiran. Para ulama berbeda pendapat. Tentang alladzina la ya'lamun. Di sini siapa mereka ini? Kan alladzina ini lafal umum. Alladzina isim mausul lafal umum. Ya kan? Fi mahalli rafin fa'il. Siapa orang-orang yang bodoh ini yang mengatakan laula yukallimunallahu aw ta'tina ayah? Oh, sebagian mengatakan, oh itu kufarul Arab, disifati la ya'lamun. Kenapa disifati la ya'lamun? Karena tidak punya kitab, enggak punya pegangan. Kayak datang ke kajian enggak bawa apa-apa. La ya'lamun. Tapi enggak kufarul Arab mereka ini. Enggak muslim. Muslim taat insyaallah. Baru dapat hidayah sunnah. Yang insyaallah nanti dari hidayah sunnah menuju ke hidayatullah. Abis itu dikirim ke desa-desa ya. Ke hidayatullah itu bagus itu. Suka ngirim para dai ke desa-desa. Bukan malah justru ngirim ke kota-kota. Kalau dai dikirim ke kota-kota, bakal terus di kota itu. Sampai punya rumah banyak. Ya. Bikin perkampungan tertentu. Kufarul Arab. Nah. Karena enggak punya kitab. Yang kedua, imma dia ya alladzina la ya'lamun, maksudnya orang Yahudi dan Nasrani, mereka punya kitab. Punya kitab. Makanya Yahudi dan Nasrani disebut ahlul kitab untuk membedakan antara ahlul kitab dengan kufar Quraisy ketika itu. Ahlul kitab, kufar Quraisy punya apa? Bukan punya kitab ya. Ahlul wasan, patung-patung. Tetapi being ahlul kitab doesn't mean dan mereka memanfaatkan kitab mereka itu apa ya, menjadi ahlul kitab atau dijuluki ahlul kitab tidak mesti membuat mereka itu memahami dan atau kalau paham bermanfaat untuk mereka apa yang di kitab itu, sehingga manzilah antara orang yang paham namun tidak memanfaatkan pemahamannya itu seperti manzilah orang jahil, tidak ada natijah di balik itu. Makanya di sini mutlakan alladzina la ya'lamun Yahudi dan Nasrani. Di kitab mereka ada seruan untuk mengikuti Nabi Muhammad SAW. Tapi enggak bermanfaat seruan itu. Sehingga ibarat mereka orang-orang yang enggak tahu, sama seperti orang kufar Quraisy. Paham enggak di sini? Iya, kemudian yang ketiga Nasara, tafsiran ketiga Nasara, Nasrani, Kristen. Kenapa mereka dimutlakan gini kok tafsiran ketiga? karena mereka itu ya ma, la ya'lamun wa hum ya'malun. Enggak tahu tapi ngomong, enggak tahu tapi beramal. Ngomong ini kan? Ngomong. Nah, gitu kan. Baik. Nah, jadi orang-orang ya ini kita simpan dulu tiga ini. Karena bermanfaat untuk penafsiran nanti lainnya. Tiga ini kita simpan dulu. Jangan sampai luput ya. Orang-orang itu imma dia yang pertama, tafsiran kedua atau ketiga, pokoknya mereka berkata laula yukallimunallahu au ta'tina ayah. Menantang. Pertama pertanyaan, kufar Arab itu mereka mengakui enggak Allah itu sesembahan, Allah itu Rabb? Mengakui. Ketika mereka berkata laula yukallimunallahu au ta'tina ayah, itu berarti mereka menantang. Baik, satu. Yahudi dan Nasrani mereka mengakui enggak Allah itu Rabb? Mereka mengakui. Mereka berkata seperti ini berarti nantang. Maksudnya sebenarnya yang paling rendah kalau dalam derajat ini di Yahudi paling atas, kemudian baru Nasrani yang bodoh dikit, lebih bodoh dikit, dan kufar Arab yang lebih bodoh dari mereka semua. Ya. Baik, baca Cina ayah. Selesai itu dulu. Kadzalika qala alladzina min qablihim mithla qawlihim. Dipahami ini di sini lafal alladzina. Ah. Kadzalika qala, kadzalika artinya seperti itu juga. Maksudnya seperti apa? Seperti perkataan mereka juga. Laula ya, laula yakalimunallahu wa ta'tina ya. Pahami baik-baik. Pahami ini perlu pikiran benar-benar. Seperti itu juga yang dikatakan oleh orang-orang min qablihim sebelum mereka. Mithla qawlihim, seperti perkataan mereka. Ya, kadzalika qala alladziina min qablihim mithla qawlihim. Kadzalika, seperti itu juga, maksudnya seperti laula yaqulunallahu wa ta'ina ya. Perkata berkatalah alladziina, orang-orang yang min dari qablihim, sebelum mereka. Him di sini kembali ke alladziina la ya'lamun ya. Sekarang tentu alladzina dan setelah qala alladzina min qablihim, alladzina itu perlu penafsiran lain lagi. Paham enggak? Misalnya contohin di kalimat biasa kita aja di kita dulu. Misalnya apa ya? Orang-orang yang ada di majelis ini, orang-orang yang ada di majelis ini, mereka mengatakan kami adalah orang. Begitu juga dengan orang-orang sebelum mereka di majelis ini, mereka juga berkata yang sama. Nah, antara antum yang sekarang di sini, orang-orang di majelis ini, tentu pasti beda dengan orang-orang sebelum antum. Orang-orang yang di majelis ini perlu siapa ini orangnya. Orang-orang yang di sebelum antum perlu tahu siapa orangnya. Paham gak? Nah, begitu juga ini. Berkata orang-orang yang bodoh, seandainya begini-begitu. Begitu juga dengan orang-orang yang sebelum orang-orang bodoh itu juga berkata hal yang sama. Jadi orang bodoh yang di awal ditulis dengan orang-orang bodoh yang di sebelumnya itu beda orang. Maksudnya ada perbedaan. Yang ketika kita mengetahui konteks pertama, kita juga layak mengetahui konteks kedua. You understand? Paham gak? Nah. Stand under ya, bukan understand. Oke, itu pahami, pelan-pelan ya. Sekarang berarti kita coba ada dua alladzina di sini kan, berarti alladzina yang kedua kita perlu tafsiran. Kan di sini alladzina, kita lihat kata kuncinya alladzina dan min qablihim, lihat itu. Tadi alladzina la ya'lamun, ada tiga tafsiran kan? Kalau antum tafsirnya kufar Arab berarti qala alladziina min qablihim, berarti siapa yang pertama? Karena ada tadi diulang lagi. Tadi ingat wa qala alladziina la ya'lamun, alladziina la ya'lamun di sini ada tiga tafsiran. Pertama kufar Arab, kedua Yahudi Nasrani, ketiga Nasrani Katolik ya. Sekarang kadzalika qala alladziina min qablihim, alladziina di sini karena ada min qablihim, berarti kita sesuaikan nanti penafsiran perbedaannya. Alladzina la ya'lamun, kalau tafsirkan kufar Arab berarti alladzina min qablihim Yahudi dan Nasrani. Nah, karena Yahudi dan Nasrani sebelum mereka, sebelum musyrikin di tanah itu. Ya. Oh, Yahudi Nasrani udah Yahudi zaman dahulu, bahula. Ya, Nasrani juga udah lama. Kemudian, kalau kita ikut alladzina la ya'lamun, penafsiran kedua siapa? Penafsiran kedua apa? Yahudi dan Nasrani. Maka qala alladzina min qablihim, alladzina min qablihim ini adalah salafnya Yahudi dan Nasrani. Hah? Ya kan? Iya. Mereka punya salaf enggak? Punya salaf. Mereka cingkrangan enggak? Ada. Jenggotan, jenggotan. Apa sih nyambungnya enggak gitu kan? Nah, jadi salafnya maksudnya nenek moyangnya mereka, Bani Israil. Ya kan? Begitu juga apa yang dikatakan oleh nenek moyang mereka sebelumnya. Penafsiran ketiga, wa qala alladziina laa ya'lamuun, oh itu Yahudi Nasrani. Berarti dari qala alladziina min qablihim, alladziina min qablihim sini adalah Yahudi. Karena Yahudi berawal lebih dulu daripada Nasrani. Dah, komplit sekarang. Nah, terus apa faedahnya? Ya selain dari kita hal-hal kayak gini sebenarnya memintarkan loh, jangan diremehkan. Lagi ini Al-Quran, antum aja belajar akuntansi, hal-hal yang tidak akan ditanya selamanya di akhirat juga antum belajar di detail gitu kan, menurut profesor gini-gini. Eh, ini lebih bagus lagi kita pelajari. Apa faedahnya? Kalau misalnya kita lihat penafsiran pertama, alladzina la ya'lamun kuffar Arab, maka penafsiran yang qala alladzina min qablihim itu Al-Yahudi dan Nasrani, kan? Berarti ada tashbih. Nah, orang Yahudi Nasrani sama orang-orang kufar Arab ini sama-sama bodohnya, kira. Iya, kenapa? Orang kufar Arab ini enggak punya kitab, makanya mereka bodoh gitu. Orang-orang Yahudi Nasrani ternyata gitu juga, maka bodoh baik gitu. Sama aja. Sama aja, bahkan orang Yahudi Nasrani lebih parah. Udah punya kitab enggak ngerti apa-apa. Kama salil himari yahmilu asfar. Ya. Kalau penafsiran kedua, alladzina la ya'lamun Yahudi dan Nasrani. Nah, kemudian qala alladzina min qablihim itu salafnya Yahudi Nasrani. Berarti antara salaf makhluk mereka sama saja. Ibrahnya apa? Kalau khulaf itu mau bagus, lihat salafnya. Ya enggak? Kalau Islam mau bagus sekarang, contoh salaf. Salafnya Islam gimana? Kayak gitu. Bagus. Ya. Bapak itu ya cerminan ke anaknya. Makanya kita sering, makanya kita banyak pembahasan tentang Yahudi menceritakan tentang apa yang terjadi di zaman Nabi Musa. Karena apa? Itu cerminan bapak. Cerminan nenek moyang. Paham di sini ya, Bro? Kalau misalnya kita menuju ke penafsiran ketiga, alladzina la ya'lamuun Nasrani, bodoh, bukan? Kemudian kata di kaqala alladzina min qablihim, sebelum mereka juga ada yaitu Yahudi ngomongnya sama. Maka ini dua-duanya sama aja. Yahudi dan Nasrani sama aja. Makanya dalam surah Al-Fatihah, ghairil maghdubi alaihim waladdallin, memang Nabi tafsirkan maghdubi alaihim Yahudi, dhalin, Nasrani. Tetapi komposisi sifat maghdub alaihim dan dhalin kedua kubu ini sama-sama punya. Apakah Yahudi itu memang maghdub alaihim tapi mereka enggak sesat? Dolin, enggak dolin? Dolin juga. Apakah orang Nasrani mereka tersesat tapi enggak maghdubi alaihim? Maghdubi alaihim juga. Gitu. Jadi sebenarnya dua-duanya sama, cuma ada karakter yang lebih menonjol dari mereka. Betul. Baik. Makanya dikatakan tasyabahat qulubuhum. Ayat tasyabahat di sini artinya bukan bersubhat qalbu mereka. Ya, memang bersubhat, benar bersubhat, tapi maksudnya bukan bersubhat di sini. Tasyabahat itu saling serupa. Ya. Ya. Saling serupa qalbu-qalbu mereka. Hum di sini kembali ke semua itu. Semua dari firqah semua itu mirip. Nah, jadi memang millatul kufri wahidah. Agama kekufuran itu intinya satu, cabangnya itu banyak. Asalnya itu cara kufur cabangnya Syiah, Rafidhah, kemudian Nasrani, kemudian Yahudi, ateis dan seterusnya. semuanya terkumpul satu, imma kafirat, imma syakir, imma kufur, imma Islam. Dah, gak ada lagi. Tengah-tengah ada, tapi tengah-tengah ini bukan wasatiyah, melainkan lebih buruk daripada kekufuran, yaitu nifaq. Tasyabahat qulubuhum, qalbu-qalbu mereka mirip. Makanya kita dilarang untuk bertasyabuh dengan mereka. Karena bertasyabuh fisik dengan mereka, itu berarti ada tasyabuh qalbu dengan mereka. Ya. Bahkan ya, pemain bola aja, walaupun mungkin kita gak mereka osnya, tapi ketika kita main bola, ikut gayanya dia. Gitu loh. Ikut gocekan, cara gocekannya gitu loh. Yang apa namanya, anak gak tahu namanya. Caranya ikut, ikut caranya. Dia misalnya posisi dia apa, playmaker, kita ikut seperti ini. Pas pertandingan melawan apa gitu, oh dia berposisi sebagai sayap, kita jadi sayap. Ala janahi safarin, ya. Kita jadi sayap. Kita jadi sayap. Jadi striker, kita jadi striker. Terus gosip-gosipnya kita transfer window-nya, kita lihat. Pokoknya tentang beliau ini, wah. Masya Allah. Tasyabahat qulubuhum. Bedanya apa? Kita senang sama mereka, mereka belum tentu senang sama kita. Sehingga kita yang dependent, mereka itu bisa hidup sama kita bergantung. Allahu Akbar. Iya, moga-moga rekan-rekan kita yang masih terpaut dengan hal-hal seperti itu, Allah hilangkan total, mudah-mudahan. Kalaupun belum ya, mudah-mudahan diberi hidayah. Tasyabahat qulubuhum. Qad, harf tahqiq. Qad, kami telah bayanna, telah benar-benar menjelaskan. Apa yang dijelaskan? Al-ayat. Al-ayat. Ya. Ayat-ayat jamak. Ini menunjukkan enggak cuma satu. Kita udah ngejelasin enggak cuma satu, berkali-kali dan banyak gitu loh. Lah, ayat di sini maf'ul bukan? Maf'ul itu mansub enggak? Tapi kondisi gak mansub, kenapa? Karena dia mulhaq li jama' mu'annat salim namanya. Yaitu dimiripkan, sepadan dengan jama' mu'annat salim. Ayat. Lafal ayat itu jama' dengan adanya alif lam. Alif lam di sini, alif lam bisa. Ingat gak alif lam? Pembahasan alif lam ingat di tafsir al-Aisar ini. Ada alif lam jinsiyah, ada alif lam juga istighraqiyah, ada alif lam ahdiyah. Ini al-ayat di sini bisa jinsiyah, bisa ahdiyah. Antum tafsirkan jinsiyah, tafsirannya beda. Antum tafsirkan ahdiyah, tafsirnya beda. Kalau antum tafsirkan jinsiyah berarti kami telah menjelaskan apapun seluruh jenis ayat kepada mereka. Untuk para kaum yang yukinun. Ini berarti di sini konteksnya bukan ke mereka, bukan ke orang-orang pembangkang ini. Qad bayyana, kami telah menjelaskan ayat-ayat, jenis-jenis ayat. Li, kepada kaum, suatu kaum. Ini nakiroh enggak? Nakiroh enggak nih? Nakiroh. Tetapi nakiroh ini disifati. Sehingga ketahuan di sini. Untuk kaum yang yukinun. Yukinun fi'il mudhari' marfu'un. Ya kan? Wa alamatu raf'ihi tsubutun nun li'annahu min al-af'al al-khamsah. Nah, tapi dia fi mahalli jarrin, sifat untuk kaum. Fi mahalli jarrin, sifat untuk kaum. Yuqinun itu sifat, mensifati siapa? Mensifati kaum. Kaum yang tersifati, kaum yang meyakini. Kaum yang beriman maksudnya. Nah, kami telah menjelaskan banyak ayat, jenis-jenis ayat kepada kaum yang beriman. Alhamdulillah. Ya. Itu penafsiran pertama. Penafsiran kedua, kalau al-ayat alif lam di sini ditafsirkan alif lam ahdi ya, berarti kami telah menjelaskan ayat-ayat tersebut. Apa maksud ayat tersebut? Yaitu ayat-ayat yang telah kami berikan kepada mereka untuk kaum-kaum yang beriman. Bedanya mereka ini yang membangkang udah kasih ayat-ayat itu, enggak beriman. Tapi mereka ini kaum yuqinun, kami kasih ayat-ayat tersebut, mereka langsung beriman. Sehingga di sini Allah Subhanahu wa taala sebelum menunjukkan kepada ayat 119, Allah taala sudah membuat keputusan final. At-tafriq bainal firq, yaitu pemisahan antara firqah-firqah ini. Mereka ini terpisah. Sudah, kita sudah menunjukkan ayat, mereka tetap membangkang, sudah selesai. Sementara kaum yuqinun, mereka ada sendiri, yaitu kaum-kaum yang beriman, yang kita tunjukkan ayat-ayat mereka langsung beriman. Baik, 119. Inna arsalnaka bilhaq basyiran wa nadhira. Sesungguhnya kami telah mengutus kamu dengan kebenaran sebagai basyirah wa nadhira. Basyirah ya, pembawa kabar gembira. Nadhir, pembawa peringatan. Ini targhib dan tarhib ya. Wala tus'alu an ashabil jahim, dan kamu tidak ditanya tentang penghuni neraka. Berarti di sini ada dua kalimat. Pertama, inna arsalnaka bilhaqqi basyira wa nadhira. Pertama itu. Kita pelajari itu, kemudian nanti kita pelajari wala tus'alu an ashabil jahim. Inna harfu nasab dan taukid ya kan. Harfu nasab maksudnya menasabkan isim. Ya, dan di sini inna itu tercakup di dalamnya isimnya. Nah, asalnya kan innana, innana boleh disingkat menjadi inna. Jadi inna fatahna itu berarti ada innana aslinya. Inna arsalnaka. Arsala yursilu artinya arsala yursilu. Mengutus. Irsal. Mengutus. Makanya ada risalah, ada rasul, mursal. Mursal itu ada istilah syar'i. Ada mursal yang artinya rasul, utusan. Ada mursal yang mustalah hadis. Yang terbagi menjadi dua, ada mursal sahabi, ada mursal tabi'i, ya kan? Ada risalah, ada rasul. Inna arsalnaka, kami telah mengutus kamu. Kaf di sini kembali ke mana? Rasul. Siapa? Rasulullah SAW, Muhammad SAW. Baik. Tapi ini Allah yang utus langsung kan? Sementara kita juga dianjurkan mengikuti Rasul. Nah, di sini Allah Subhanahu Wa Taala khitabnya adalah Rasul. Sallallahu alaihi wasallam. Dan kita wajib atau layak untuk mengikuti Rasul. Tapi secara takdir kita tidak ditakdirkan sebagai Rasul. Berarti kita ngambilnya bukan kita menjadi Rasulnya. Bahkan kita tidak boleh mendoakan, ya Allah jadikan saya Rasulullah dong. Tidak bisa. Tetapi yang kita ambil al-haq sebagai pegangan, basyir dan nadhir sebagai amalan. Karena kalau kita menjadi basyir dan kita menjadi nadhir tanpa megang al-haq, gak bisa. Pasti batil jadinya. Jadi kita gak bisa kita menjadi kita gak bisa menjadi rasul, gimana? Ya, gak boleh. Dan gak boleh menobatkan diri gitu. Tapi kita ambil al-haq. Nah, al-haq inilah yang Rasul wariskan kepada kita, alhamdulillah. Karena kita semua kaum muslimin. Ya, pengumumannya. Al-haq kita pegang dan amalan kita tabasyir dan indar. Tabasyir dan indar. Tadi al-haq sudah diantara sama Allah al-haq. Al-haq itu kebenaran. Haq itu bisa bermakna hakikat, asal sesuatu, makna yang benar dalam sesuatu. Haq juga bisa artinya hak, yaitu yang benar memilikinya, yang sah memilikinya itu hak. Nah. Baik, itu al-haq. Al-haq yang maksud di sini Al-Qur'an. Dan bisa juga masuk ke dalamnya sunnah tentu saja. Karena sunnah juga wahyu, in huwa illa wahyu yuha, itu hak semua. Kebenaran. Nah, dengan kebenaran itu kita melakukan dua hal yang tidak boleh satu saja, yaitu tabasyir dan inzar. Kita pelajari lafal basyir dan nadhir. Basyir di sini nasab. Baik. sebagai hal juga. Jadi dalam keadaan kamu harus menjadi bashir, tidak hanya bashir, mereka nabi. Kenapa kalau kamu hanya mengamalkan tabshir saja, orang akan meremehkan kamu. Kalau kamu mengamalkan inzar saja, orang akan menjauhi kamu. Maka jauhilah tafrid dan ifrat, berlebihan dalam segala sesuatu. Jadilah bashir sekali saja. Ya, tadi ingat kalau misalnya kamu hanya menyampaikan kabar gembira, mereka akan meremehkan kamu. Ya, tapi kalau kamu mau menyampaikan neraka, mereka akan menjauh dari ini. Ya, kalau mereka meremehkan kamu, mereka akan menginjak kamu. Kalau mereka menjauhi kamu, kamu nggak bakal bisa mengejar mereka. Jadi jangan sampai diinjak dan jangan sampai dijauhi. Tapi jadilah dekat dengan mereka. Ya. Ketika mereka merasa murung, berilah tabshir. Ketika mereka merasa bahagia, berilah inzar. Jadi adil. Ya. Tapi memang masyarakat kita, masya Allah, masyarakat kita itu keirjaknya itu lebih. Irja yaitu kerojaknya lebih. Maksudnya roja di sini pengharapannya berlebih. Tapi usahanya sedikit, kasihnya sedikit. Karena Melayu, mental Melayu kayak gitu. Ya. Beda sama Barat. Barat itu kasepnya kuat, tapi rojaknya kurang. Makanya Mu'tazilah itu lebih cocok di Barat. Asy'ari lebih cocok di sini. Karena Mu'tazilah itu Qadariyah. Asy'ariyah lebih dekat ke Jabariyah. Qadariyah itu yang egonya tinggi, merasa bisa. Tapi kalau misalnya Jabariyah Asy'ariyah merasa jadi sufi, lebih ke sana. Ya, merasa dipaksa banget. Indonesia kayak gitu. Dan mentalnya di warga-warga kampung juga banyak. Kalau misalnya antum kerja, antum ngajar kajian di kantor maupun di desa, antum bilang doa pengharapan itu, pengharapan baik, pasti diaminin. Iya, karena berharap banyak. Amin, amin, amin. Iya, kayak gitu. Orang-orang kampung terutama itu. Terutama mak-mak. Jadi kalau misalnya ikhwan-ikhwannya didoain, diam mereka. Iya. Semoga Allah Subhanahu wa taala ini pada diem aja ngeliatin gitu, nonton aja orang berdoa. Wah, ikhwannya kayak antum ini. Itu kita naik bashir dan nadhir. Dua ini harus balance antara targhib dengan tarhib. Jangan cuma buat nyenengin orang doang. Maksudnya memang kita harus nyenengin, cuman jangan cuma harapan doang, tapi harus ada khauf. Jangan cuma rojak doang. Nadhir. Karena kalau misalnya kita cekokin bashir terus, lama-lama jadi murjiah orang. Kalau kita cekokin nadhir terus, jadi khawarij lama-lama. Nah. Jadi kita harus balance antara bashir dengan nadhir. Bashir itu juga mubalaghah tadi seperti badi'. Badi' itu aslinya mubdir. Sebut badi' mubalaghahnya. Bashir mubalaghah yang aslinya basyara yubashiru tabshiran mubashir. Berarti inna arsalnaka bil haqqi, jadilah kamu mubasyira. Itu memberikan kabar gembira dengan kabar-kabar yang baik, nanti kalau namanya di surga kamu bagus dan semacamnya. Ya. Kemudian nadhir itu dari kata mundhir. Anzara yanziru inzaran mundhirun. Mundhir, kemudian mubalaghahnya menjadi nadhir. Dengan adanya mubalaghah seperti ini, yaitu maksudnya apa? Sering-seringlah kamu melakukan itu. Dua ini, menjadi mubasyir dan menjadi mundhir. Oke, inna arsalnaka bil haqqi basyiran. Tetapi ketika antum menjadi mubasyir atau mundhir, enggak boleh antum menyimpang dari al-haq. Antum berdakwah di kapal jauh-jauh 40 hari berdakwah, ngomongin tentang tarhib, tarhib, taunya tanpa al-haq, menakut-nakuti manusia akan neraka, tapi tanpa al-haq. Ya. Ada di surat al-haq atau di al-qalam ya. Astagfirullah, apa ayatnya? Yang mengancam kalau Nabi ngomong macam-macam tentang wahyu Allah. Al-haqqah. Apa coba sebutin teasernya, teasernya. Ah, gimana? Walau taqawwala alaina ba'dul aqawil la akhadnahu bil yamin. La akhadna minhu bil yamin, thumma laqata'na minhu al-watin. Apa itu terjemahan? Seandainya taqawwala alaina, seandainya dia yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam taqawwala, taqawwul itu artinya ngada-ngada, ngomong-ngomong atas kami macam-macam gitu loh. Walau taqawwala alaina ba'dul aqwil, sebagian dari perkataannya, sebagian dari perkataan. La akhadna minhu bil yamin. Maka kami akan mengambilnya bil yamin. Nah, ini para ulama tafsir berbeda pendapat, apakah bil yamin dengan tangan Allah yang kanan atau tangan kanannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berbeda pendapat. Namun apa yang akan Allah lakukan? Tsumma setelah laqadna minhu bil yamin, tsumma laqata'na minhul watin. Kemudian benar-benar kami potong urat tali jantungnya. Itu kalau dia yaitu Muhammad mengadakan sebagian perkataan atas kami. Bayang Pak. Ya, alaikum salam wa hadis maudhu disebarin. Ya. Itu Nabi Muhammad loh ya, yang udah diampuni semuanya, diampuni. Gimana kok kita menyebarkan setan dan semacamnya lebih buruk lagi? Waktu itu Yahya bin Ma'in dan Ahmad bin Hanbal ya, rahimahullah, rahimahumullah, pernah ke suatu masjid, kemudian ada majlis mau'idhah. Yaitu seorang qasas, seorang tukang cerita. Yang sekarang tuh banyak bertebaran ya. Gak punya ilmu, cerita ya. Karena memang rakyat jelata itu, awam, itu senang sama cerita. Antum palsu-palsunya cerita tuh, melongo aja mereka senang gitu loh. Karena orang-orang awam itu adalah anak-anak kecil gitu. Sementara orang para dai dan ustaz itu mereka orang-orang yang menaungi anak kecil. Sudah gitu. Makanya kalau misalnya orang tua menatap anaknya tidak dengan pandangan rahmat, itu anak akan membangkang padanya. Seperti kalau dai itu tidak menatap umat dengan pandangan rahmat, dengan pandangan ingin membimbing, itu enggak bakal bisa. Jadi qasas atau tukang cerita ini cerita diriwayatkan dari Yahya bin telah menceritakan kepada saya Yahya bin Ma'in dan Ahmad bin Hanbal. Nah, Yahya bin Ma'in rahimahullah dan Ahmad bin Hanbal radhiyallahu anhu dan semua rahimahumullah jami'an itu berdua, mereka berdua tuh ada di majelis itu. Dengerin ceritanya. Wah, aneh enggak pernah, Bro. Aneh enggak pernah ketemu sama orang, Bro. Siapa? Rajal itu siapa? Nanti tahu enggak? Aneh juga enggak paham Rajal siapa. Siapa ya? Coba dengerin. Terus cerita kan, ente pernah melihatin cerita gini? Wah, anu nggak tahu cerita gini, anu baru dengar sekarang nih. Terus itu, makanya harus kita ajar nih. Kita lihat, udah cerita macam-macam kan? Pada dengerin, pada ingat, pada orang, Ahmad bin Hanbal macam, Ahmad bin Hanbal, ulama besar cerang. Wah, berarti ini dapat rekomendasi dari Ustaz Iman. Ya udah, di situ selesai kajian mau'idhah ya. Tazkiyah nufusnya selesai. Datang. Ahmad bin Hanbal yang bilang, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada butuh apa nih? Tapi inti itu, qasas tukang cerita ini memang cari pulus. Cari pulus dan cari ridho manusia dengan cerita itu. Afwan ya. Antum tadi cerita itu diriwayatkan dari siapa ya? Wah, dapat cerita dari Ahmad bin Hanbal dan Yahya bin Ma'in. Afwan nih. Aneh Ahmad bin Hanbal, ini benar aneh ya, benar aneh. Kayaknya enggak pernah lah cerita kayak ente kayak gitu. Afwan juga bro, jangan harap, emang dikira dunia ini sesimpel itu. Emang dikira Ahmad bin Hanbal cuma ente doang. Yahya bin Ma'in cuma ente. Bisa jadi ada yang lain. Bro, Yahya bin Ma'in kan kesel, bro. Ya kan? Udah, sabar, bro. Udah, tinggal aja dah. Biarin aja dia ngomong apanya terserah dia dah. Udah, tinggalin dah, biarin. Ya udah kayak gitu, itu proses orang yang bicara sembarangan, yang mengatasnamakan, itu mengatasnamakan atas nama manusia itu udah gondok itu manusia. Sekarang gimana Allah Subhanahu wa taala kok udah marah sama orang tersebut. bisa dicabut rezekinya. Makanya kadang-kadang kita, wallahu ta'ala, mudah-mudahan ini bukan termasuk sudah, namun memang terbukti. Kita melihat beberapa ustaz yang dari golongan lain, ya maksudnya ya sama muslim insyaallah, cuma murtazid. Murtazid ini benar-benar nyari rezeki benar-benar. Ya. Enggak kelihatan aura keikhlasannya dan wallahu a'lam tentang hatinya. Namun dari ucapannya itu sembarangan ngomong. Kelihatan bahwa dia itu tidak selektif dalam bicara, meriwayatkan dan semacamnya atau hukum-hukum fikih. Yang penting sesuai dengan tradisinya. Itu anaknya Allahu Akbar. Enggak ada rasa suka, enggak dia rasa hormat itu kok hilang, tercabut. Kadang kita kayak gitu kalau misalnya kita melihat ada seorang kiai atau ustaz yang tidak terlihat wara' dalam bicara, itu langsung tercabut kita enggak hormat. Dan na'udzubillah dari hal-hal seperti ini. Bahkan kemarin anak enggak menyebutkan masjidnya, tapi anak sholat di sana. Ya, masjid biasa. Khotib ya. Khotib Jumat, orang tua. Dan insyaallah anak mendoakan ketika itu, mudah-mudahan ini orang bagus insyaallah. Ustaz bagi sekai besar hukumnya, bukan itu ibrahnya tapi ini. Kemudian khutbah. Pertama khutbah, masya Allah, ketika udah anak di depannya, pas di sof paling depan, di belakang imam gitu, jadi udah ngantuk gitu, udah isinya setan doang itu kayak majlis semuanya, ngantuk kita semua. Tapi kemudian alhamdulillah beliau mengangkat suara sehingga setan-setannya kabur. Alhamdulillah. Khutbah kedua. Normal dengerin, alhamdulillah. Dengerin khutbah kedua. Minta sumbangan buat anaknya mau pergi ke Mesir. Kok jadi kayak gini gitu loh. Anak udah fall in love tapi kemudian lebih fall lagi, lebih jatuh lagi jadinya. Aduh, udah anak suka gitu. Alhamdulillah ini orang tua bagus, alhamdulillah, mudah-mudahan bagus bermanfaat. Pada ujungnya anak saya mau ke Mesir. Dia itu hafiz Quran, masya Allah. Saya berharap mudah-mudahan ini semua membantu anak semua pergi ke Mesir, mau buat perjalanan kosnya. Hello, kok jadi gini kata anak kan? Itu sebelum doa Allah maafin muslim. Itu anak yakin tuh orang-orang juga mulai mempertanyakan kok gini sih. Jadi ibarat kalau kita tuh ada harapan tuh enak gitu. Ngapain? Ini Sudirman? Suciman saya. Sukirman. Halo, Sudirman, Supriman, Sukirman. Tolong gitu kan. Kan bingung kan kita. Udah berharap baik kok malah kayak gini, error gitu jadinya. Jadi kok error gini jadinya ya? Kan jadi bingung kita. Kok kayak gini ustadznya gitu kan? Habis itu pas ustadznya ini mau berdoa, lemes, semua orang tuh lemes, jadi enggak ikutan doa. Pada mikir, apa yang terjadi dengan orang ini gitu kan? Kok bisa-bisanya langsung minta sumbangan gitu. Nah, langsung mulai udah gitu doa, ya udah pakai doa pamungkas. Allahumma firlil muslimin wal muslimat, baru habis itu baru bangun semua. Maksudnya bangun dari pikiran mereka, dari keheranan mereka. Dah, salat. Selesai salat, langsung sang ustaz berdiri. Berdiri, habis itu enggak zikir apa, langsung berdiri, langsung pakai sorban. Ini tolong dikumpulin di sorban ini duit-duitnya. Allahu Akbar, langsung pulang anak, seret, pulang pergi. Udah langsung pulang anak, gak betah di sini. Allahu Akbar, langsung kayak gitu. Terus habis itu panitia langsung ini ambil sorbannya. Terus dikumpulin satu-satu. Anak udah ngeliat kresek. Orang udah mulai iniin duit itu. Allah, udah pergi, gak tahan. Gak tahan dengan kayak gini. Berarti banyak orang kayak gini, padahal maksudnya kita pada orang tua itu yang zaman sekarang udah tua, maksudnya udah senior, itu biasanya jauh lebih ikhlas dari kita-kita. Insyaallah. Rata-rata. Karena memang mereka sudah menempuh perjalanan yang jauh lebih baik daripada kita. Dan juga gak semodern kita yang mungkin keikhlasannya belum seberapa. Tapi ketika melihat ada orang tua yang seperti ini itu langsung hopeless gitu. Kalau orang tuanya kayak gini gimana gua? Gimana kita? Orang-orang seumuran kita gitu. Lebih terfitnah lagi mungkin dengan hal-hal seperti ini. Ya. Memang mungkin butuh anaknya, gitu. Tapi adalah cara lain gitu loh. Yang enggak di khutbah Jumat karena ini dikomersilkan gitu loh. Sehingga orang berpikir, ini berapa sih orang amplopnya gitu kan, kok bisa sampai segitunya gitu. Berapa sih butuhnya? Kok sampai segitunya? Apa enggak ada beasiswa atau apa? Saya berpikir gitu kenapa? Sampai mengatasnamakan anaknya ini hafiz dan semacamnya. Wallahu ta'ala alam. Tapi mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan rezeki buat anaknya ini dan menjadi alim yang rabbani insyaallah ta'ala, yang melebihi bapaknya insyaallah, dan semoga Allah berikan bapaknya juga dan taufikkan juga kita semua. Basyir wa nadhir. Kembali basyir wa nadhir. Kembali tadi kalau misalnya kita dakwah ke kampung, itu mereka, itu kaum muslimin di kampung-kampung lebih suka basyir, lebih suka da'i itu yang basyir. Talikul wajah. Talikul wajah itu wajah itu pure gitu. Talik itu bebas. Bukan selain bebas dari jenggot mungkin. Bebas. Bebas yaitu ramah, renyah, enak gitu. Tidak ada terlihat neraka di mukanya. Itu maksudnya enggak ngomongin neraka, ngomongin surga. Itu pengen warga itu kayak gitu. Tapi kalau misalnya kita turutin terus kayak gini, itu maka meremehkan perkara agama nanti jadinya, sehingga kebid'ahan merajalela. Nah itu yang banyak terjadi di kampung-kampung. Enggak diingatkan tentang bid'ah, enggak diingatkan tentang kesyirikan, enggak diingatkan tentang neraka, sehingga enggak terbiasa. Maka ketika ada da'i datang bicara tentang bid'ah, langsung dikit-dikit bid'ah, dikit-dikit. Enggak, dikit-dikit. Enggak banyak kalian melakukan bid'ah. Makanya susah. Karena apa? Sebelumnya mindset itu harus basyir, basyir, basyir, harus basyir. Sehingga ketika sekali-sekali diindar oleh apalagi orang asing, langsung geger. Ya, itu ya masyarakat kita. Makanya perlu metode khusus, lebih-lebih khusus. Pendekatan yang gimana caranya? Gak bisa pendekatan yang sama dengan pendekatan Yamani, pendekatan Saudi, pendekatan Mesir. Ada pendekatan khusus. Ya, ya. Itu tugas, tugas antum juga insyaallah ta'ala. Kemudian nadhir, nadhir, indar harus juga dikasih tahu. Nah ini teman-teman yang mungkin, teman-teman yang salafi ya, yaitu mengenal kajian sunnah, mengenal salafi alhamdulillah, kadang lebih mengedepankan ini. Memang warak, kehati-hatian, tapi balance harus. Dia melihat seseorang, itu jangan langsung hukumi dia tidak layak dijadikan teman hanya karena pakaian beda dan semacamnya, atau atau mencukur jenggot dan semuanya, mungkin ada udur. Tapi coba tanyakan kenapa mencukur jenggot, padahal udah tahu. Kenapa Isbal padahal udah tahu, tanyakan. Ya jangan langsung diputuskan dia tidak layak menjadi berteman dan semacamnya. Kemudian kemarin alhamdulillah dicontohkan oleh ustaz-ustaz kita. Berkunjung ke seorang ustaz yang masya Allah perlawanannya memang zahir kan. Bukan batin, zahir kan. Lahir batin. Ya. Tapi ketika ada kopdaran kemudian berkunjung ke rumahnya, masya Allah itu mencairkan yang tadi beku dan menghangatkan yang tadi panas. Alhamdulillah. Jadi lebih baik dan bisa jadi itu asbabul hidayah bisa jadi. Iya. Karena itu penting. Karena menatap mata itu efeknya besar. Iya. Bahkan antum misalnya, antum komentar di Facebook seorang, komentar pedas terhadap pemilik status, ya kemudian sampai membawa jemaah antum di-tag satu persatu untuk membela antum untuk melawan sahibul status. Itu karena antum gak ngeliat dia. Coba kalau dipasang foto, matanya melotot ke antum. Mesti, di scroll dulu sampai gak kelihatan, atau ditutup apa dulu baru komentar. Karena apa? Gak ngeliat dia, dan dia gak ngeliat antum. Antum mau bisa pasang profile picture, kemudian mata antum sorot melihat ke depan gitu kan. Ya. Itu ada efeknya dibandingkan antum profile picture apa? Bunga misalnya, kembang, ya, atau kuburan, itu berefek. Berefek benar. Antum profile picture pocong, itu berefek pada bagaimana orang menanggapi antum ketika di komentar, beneran. Iya. Ada ikhwan masya Allah itu, anak pernah ikhwan yang juga pernah berseteru sama anak, dan semoga Allah memberkati beliau. Pernah berseteru benar-benar, berseteru, terang-berang, bergama salah lah. Itu suatu ketika, anak mendapati profil picture-nya itu bunga. Anak itu gak bisa habis ketawa itu. Orang ini keras gitu loh, keras. Tapi suatu ketika profil picture-nya itu bunga. Anak gak habis pikir, langsung tiba-tiba mindset anak tentang dia itu berubah. Menjadi renyah gitu, ah masya Allah, mudah-mudahan pendidikan. Jadi gak ada kekerasan. Ya, itu bisa antum coba. Ya, bikin profil picture Facebook bunga. Ya, ikhwan, bikin bunga. Iya. Itu orang-orang berubah pandangannya ke antum. Yang mungkin tadinya keras, oh, ini udah lembut. Dalam artian udah beda jenis kelaminnya. Ya bisa bisa dicoba itu untuk cari profile picture dan gambar-gambar itu sangat berpengaruh sebenarnya, sangat berpengaruh. Posisi gesture antum kayak gini ketika digambar di Facebook itu berpengaruh terhadap mindset orang apa. Iya benar, itu terbukti dan bisa ditajribahkan. Itu tadi nah sanak bil haqi basyir wa nadhir. Jadilah dai, antum semua dai dan ya akhwat daiyah semuanya insyaallah taala. Wala tus'alu an ashabil jahim, dan kamu tidak ditanya tentang ashab al jahim. Penghuni neraka enggak ditanya. Antum enggak ditanya tentang mereka. Ya. Antum ditanya apa? Apa yang sudah melakukan? Adapun hasilnya antum enggak ditanya. Ini berarti apa di sini? Dua premis ini apa? Konklusinya apa? Salah satu konklusinya apa? Adalah jangan cari hasil dulu, tapi usaha. Ya enggak? Apa usaha itu di mana? Di poin mana? Di ayat di yang mana? Inna arsalnaka bil haqqi basyir wa nadhir. Usaha itu dua, usaha dulu, usaha. Kita masuk dengan al-haq dan kemudian sebarkan basyir dan nadhir. Adapun urusan para penghuni neraka itu kan natijah, hasil. Adapun urusan hasil kamu itu enggak ditanya. Nanti lihat aja. Ya. Makanya usaha dulu. Jangan berpatut pada hasil gimana nanti gimana gimana. Usahanya udah belum. Karena kalau orang yang berpatut pada hasil, gimana tuh hasilnya? Itu biasanya orangnya teori tok. Teori banyak, kebanyakan teori akhirnya apa? Enggak jalan. Tapi ada orang yang jalan tanpa memikirkan hasil, itu jualan aja saja. Berarti enggak ada program, enggak ada pencanangan sistem. Bakal kacau, enggak bakal berhasil, enggak bakal sampai. Makanya kita di sini insya Allah belajar poin-poin kita teruskan ya tentang ala janahi safar ini. Ya. Berarti memang harus ada metode dan harus ada perencanaan. Wallahu ta'ala alam bisawab. Insya Allah 15 menit antum istirahat. Setelah itu 2 jam kajian. Oh capek banget. Setelah itu Allah alam nanti gimana gini. Istirahat dulu 15 menit insya Allah kita lanjutkan poin-poin pada jam 10 nanti insya Allah ta'ala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. أستغفرك وأتوب إليك الحمد لله رب العالمين